lagi tuntunan, menghibur para penonton laki-laki perempuan, termasuk juga orang janda kasihan guring surangan. Hidup masih surangan, aku di sini merasa adik kasihan. Di posot-posot kada lawas tak guringan, rupanya nyaban mimpi menyolong ikan haruan. Teringat masa lalu dengan udah ribuan. Kami siap di sini dipijat di tuntunan, menyanyikan menindang dut lengkap dengan tarian. Tarian Banjar Tungkal asal dari Kalimantan, orangnya cantik-cantik bidadari pilihan. Yeah. adingku tiang sarintan, tangan abang sakit rasa ada galianan. Apakah diterima tadi abang minta kenalan? Kalau diterima ayo kita pacaran, malam minggu jadi di Ancol ketemu dua-duaan. Semangat yang sarintan mendapatkan pacar yang baru, yaitu si Paloi, alamatnya di RT 1.